Assalamualaikum. Mengucapkan salam kepada Ibrahim. Qala Syekh rahimahullah tafsir surah Nuh alaihi salam wa hiya makkiyah. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yatiyahum adzabun alim ila akhir surah. Sampai akhir surat Nuh alaihi salam. Lam yadhkurillahu fi hadhihi surata fi hadhihi surati siwa qisati Nuh wahdaha lituli labsihi fi qaumih. Allah tidak menyebutkan di dalam surat satu surat ini selain kisah Nabi Nuh saja, karena panjangnya lamanya beliau tinggal di tengah-tengah kaumnya selama ini dalam keadaan ya, dakwahnya disebutkan oleh Allah al-fasanah illa khamsina 950 tahun beliau berdakwah. Wa tikraru da'watihi ila tauhid, tikrari da'wati berulang-ulang mengajak kaumnya kepada tauhid dengan semua cara. Wa nahi 'ani syirk, dan melarang mereka dari perbuatan syirik berulang-ulang siang dan malam seperti yang disebutkan oleh beliau, diceritakan oleh Allah dalam surat ini. Inni da'awtu qaumi lailan wa nahara, siang dan malam selama 950 tahun. Ini berapa generasi itu, berapa? Nah, 9 abad beliau berdakwah. Yang selama itu sebelum itu, sebelum beliau dilahirkan umat manusia di zaman Nabi Adam sampai beberapa keturunannya, diceritakan sebagian ulama selama 10 generasi atau 10 abad mereka di dalam tauhid dengan syariat Nabi Adam. Dengan syariat Nabi Adam. Agamanya apa? Islam. Itu agama yang diturunkan oleh Allah bersama Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi. Itu agama satu-satunya. Dengan syariat ketika itu, ini oleh Nabi Adam, terutama dalam hubungan suami apa pernikahan. Mereka dia ini anak-anak Nabi Adam itu dikawinkan bersilang. Mereka yang kembaran itu tidak dinikahkan dengan sesamanya, tapi kembar pasangan dengan sepasang-sepasang lahir dan seterusnya sampai masa-masa ini setelah 10 abad itu mulai manusia dalam keadaan tidak ada lagi yang menuntun mereka, mengajari mereka agama ataupun syariat yang dibawa oleh Nabi Adam. Tetapi pada masa-masa itu anak-anak Nabi Adam yang lainnya setelah Nabi Syekh keturunan beliau membawa umat, kemudian beliau meninggal dunia, tinggallah oleh mereka. Muncul di zaman itu, nanti disebutkan di sini, 5 tokoh orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang saleh di kalangan manusia seperti Nabi Adam ketika itu, yaitu Wat, Suwa, Yaghut, Ya'ub, dan Nasrat. Itu 5 tokoh ini adalah orang-orang yang dicintai dan dihormati oleh manusia ketika itu. Sampai pada puncaknya, orang-orang yang saleh ini meninggal dalam keadaan berdekatan waktunya. Sudah dalam keadaan begitu dekat dengan umat manusia ketika itu. Bangsa manusia yang ada ketika itu butuh menjadikan mereka sebagai teladan. Anutan. Semua kata-katanya, semua tindak tanduknya ditiru oleh mereka. Setiap kali tidak ada di tempat, mencari. Seakan-akan seperti itu, sayangnya ini penghormatan dan penghargaan. Mereka berlomba mereka untuk berkhidmat kepadanya, mengikuti ajaran-ajarannya. Puncak-puncaknya ketika mereka sangat dicintai oleh kaumnya, Allah mungkin bukan berkehendak menguji mereka, mereka meninggal dunia dalam keadaan waktu yang berdekatan. dalam waktu yang berdekatan, meninggal Wat, Suwa, Yahud, Ya'ub dan Nasra. Kehilangan tentunya. Nah, sudah dalam keadaan mereka sangat cinta dan hormat kepada kelima orang tokoh yang saleh ini, ternyata mereka harus berpisah. Saat-saat itulah ketika beberapa waktu kemudian syaitan datang membisiki orang-orang yang menjadi mungkin pemuka di kalangan masyarakatnya, membisik atau berbisik, ya, memberikan patung. Dan mereka membuatnya itu bukan untuk sembah. Patung-patung tersebut untuk mengingatkan mereka, untuk membangkitkan kembali kenangan mereka kepada peringatan-peringatan petua yang dibawa atau disampaikan oleh lima tokoh yang mulia ini. Dibuatlah patung-patung, diberi nama dan diletakkan di tempat-tempat yang biasa mereka, lima tokoh ini, mengadakan majelis taklim, majelis tazkirah, nasihat atau duduk bersama masyarakatnya. Setelah itu tempat tersebut betul memberikan, mereka masih terbimbing dalam artian ketika mereka lupa, dalam keadaan mereka sibukkan dengan urusan dunia, keluarga dan yang lainnya, setiap mereka melihat patung tersebut atau lewat di dekat majelis itu terlihat patung tersebut, mereka teringat kepada Wat, Suwa, Ya'ud dan Nasra, mereka teringat dengan nasihatnya. Masih seperti itu. Yang lama berjalan masih dalam keadaan demikian. Mereka ini terkenang. Ini dulu pernah memberikan nasihat seperti ini, peringatan. Akhirnya mereka semangat kembali untuk beribadah. Semangat kembali untuk taat. Nah, berjalan. Orang patung itu atau gambar-gambar ini meninggal dunia. Meninggal dunia. Itu mungkin menyampaikan kepada generasi berikutnya tujuan utama patung tersebut. Berjalan waktu, ilmu agama jasa semakin jauh, sama semakin pudar ilmu agama. Hanya di masa itu, apalagi di masa sekarang. Kemudian semakin lupa mereka tentang tujuan pembuatan patung tersebut, syaitan datang lagi. Syaitan datang lagi membisikkan kepada generasi yang berikutnya, yang terakhir-terakhir. Jadi mungkin sebelum, masih sebelum Nabi Nuh hadir di tengah-tengah mereka atau mungkin lahir, mulailah mereka dibisiki oleh syaitan bahwa dikatakan bahwa pendahulu kalian dahulu membuat patung ini adalah untuk kalau minta mereka kekeringan hujan, mereka tawasul kepada patung-patung tersebut. Siapa patung-patung ini tadi? Orang-orang soleh, bukan benda mati murni. Ya, manusia terlalu cerdas, terlalu mulia untuk menyembah satu batu, ya, satu patung yang mereka buat sendiri. Ya, ini sekedar benda mati semata. Hatta bintang-bintang yang mereka beri nama Jupiter ataupun yang lainnya, itu mereka anggap sebagai orang-orang yang makhluk-makhluk yang mulia. Yang kemudian mereka beri nama seperti itu, lambang, atau seperti orang-orang Suria kuno, mereka menjadikan patung Baal itu dikenal sebagai dewa perang mereka. Ini mungkin pahlawan mereka, kemudian mereka puja menjadi sesembahan. Seperti itu juga jauh sebelumnya demikian, Wat, Suwa, Ya'ud dan Nasra, mereka jadikan sebagai sarana untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekedar batu atau patung, murni patung, tapi lambang bahwa itu adalah simbol orang soleh yang akan nanti mereka mengingatkan mereka pada mulanya dan untuk mendekatkan mereka kepada Allah bertahun-tahun kemudian. Sampai betul-betul perbuatan syirik itu merata, kemudian menjadi budaya, mendarah daging, turun-temurun dilakukan, sampai kemudian Allah membangkitkan Nabi Nuh di tengah mereka. Kita dapatkan kisah-kisahnya di dalam beberapa surat, di antaranya adalah surat ini. Qala fa akhbara ta'ala annahu arsalahu ila qaumi. dalam keadaan puncaknya ini demikian mereka melakukan kesyirikan. Nah, kalau sudah hak Allah terlanggar, tentu hak yang lain pun tersia-sia. Fa akhbara ta'ala annahu arsalahu ila qaumih. Allah memberitahukan kepada kita bahwa dia mengutus Nabi Nuh itu kepada kaumnya. Kepada kaumnya. Yang ada sering kita sering apa dalam beberapa pertemuan kita sebutkan ke salah satu di antara keistimewaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau mengatakan dan setiap nabi diutus kepada umatnya kaumnya sendiri-sendiri sedangkan aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia. Nah, Nabi Nuh diutus ketika dalam bagaimana dengan hadis ketika mereka dalam apa namanya kita manusia datang kepada Nabi Nuh minta syafaat, minta kepada beliau agar berdoa kepada Allah mintakan syafaat sambil menyebutkan anta awal rusulin arsalallah ilan nas, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi pertama kali kepada manusia. Maksudnya di sini kata para ulama manusia, yakni karena manusia pada waktu itu manusia pada waktu itu hanyalah bangsa Nabi Nuh, belum ada yang lain-lain, belum ada Arabnya, belum ada Ajamnya, ya, manusia masih manusia. Nah, keturunan Nabi Adam ketika itu masih itu yang ada, belum ada yakni Habasinya, belum ada Cina, Arab, Romanya, yang lain-lain. Nah, jadi siapa menggabungkan ini kata para ulama, memang Nabi Nuh diutus kepada umat manusia karena itu bangsa manusia yang pertama di muka bumi. Nah, Rasulullah SAW diutus kepada seluruh umat manusia, nah baik yang Ajam maupun yang Arabnya, merah ataupun yang hitamnya. Qala rahimahullah fa akhbara ta'ala annahu arsalahu ila qaumihi rahmatan bihim, sebagai rahmat untuk mereka. Wa indaran min adzabillahil alim. Nah, itu termasuk salah satu di antara hikmah Allah mengutus para rasulnya sebagai rahmat untuk umat orang-orang yang ataupun bangsa manusia yang didatangi oleh rasul tersebut. Ini salah satu yang disebutkan juga apa namanya tujuan pengutusan para rasul. Allah adalah zat yang paling suka menerima alasan seperti disebutkan dalam hadis. Ya, yang sangat suka menerima uzur adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah mengutus para rasul. Karena itulah Allah mengutus para rasul. Supaya apa? Supaya manusia setelah datangnya para rasul enggak punya alasan lagi. Nah, kami enggak pernah dikasih tahu. Kami tidak pernah diberi ujangan, tidak pernah diberi nasihat, tidak pernah diberi peringatan. Setelah adanya rasul, enggak ada alasan lagi. Nah, maka Allah kirimkan para rasul sebagai peringatan juga sebagai rahmat bagi mereka yang didatangi. Nah, sehingga dengan adanya rasul tersebut Allah masih menahan marahnya, marah murkanya, adabnya. Nah, wa indaran, sekaligus sebagai peringatan akan adanya azab Allah yang sangat pedih kalau mereka menentang dan mengingkari rasul tersebut. Khaufan min istimrarihim ala kufrihim, dan sebagai ini ancaman ini kalau mereka terus menerus di dalam kekufuran mereka. Fayuhlikahumullahu halakan abadiyan, sehingga nanti khawatir nanti Allah akan membinasakan mereka dengan kebinasaan yang abadi. Wa yu'adzibahum adaban sarmadiyah, dan menyiksa mereka dengan siksaan yang kekal. Ini sebagai tujuan Nabi Nuh diutus kepada mereka, jangan sampai mereka terkena yakni ancaman-ancaman tersebut. Fantasala Nuh alaihi salam lidharif, maka Nabi Nuh pun menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa bidara li amrillah, beliau bersegera menjalankan perintah tersebut. Faqala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin, wahai kaumku, sungguh aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu sekalian. Ai wadhihun nadhara bayyinuha wa dhalika li tawdihihi ma undhira bihi. Nah, jelas peringatan tersebut. Nah, terang dan benderangnya ini gamblang. Dan itu karena beliau menjelaskannya, menjelaskan semua itu sebagaimana yang diperintahkan kepada beliau, memperjelas apa yang beliau peringatkan kepada kaumnya. Wa ma unzira anhu, dan semua yang diingatkan, artinya agar mereka hindari ini apa yang menjadi alat beliau memberi peringatan, ayat-ayat Allah, kemudian dalam keterangan bayyinat, bukti-bukti, kemudian apa yang diingatkan, yakni azab Allah, murka Allah, jangan sampai mereka terkena azab dan murka Allah tersebut. Wa bi ayyi syai'in tahsulun najah, juga dengan semua hal yang mereka akan mendapatkan keselamatan dengannya. Bayyana jami'a dzalika bayanan syafian, beliau sudah menjelaskannya sunan dengan sejelas-jelasnya dan memuaskan sebetulnya bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang masih hidup dan sehat hatinya. Keterangan-keterangan beliau itu cukup, sudah cukup jelas. Nah, qala, cuma yang ya, orang-orang yang berpenyakit, apalagi di zaman sekarang dari kalangan orang-orang akal ini, menganggap bahwa Nabi Nuh terlalu memaksakan diri atau memaksakan kaumnya, kehendaknya, nah, salah dalam penyampaian. Karena sebagian mereka mengukur hasil itu dengan jumlah pengikut, jumlah orang yang menerima dakwah, sehingga ada yang menganggap bahwa Nabi Nuh itu salah dakwahnya, karena ya buktinya. Nah, atau ada yang walaupun tidak terucap yang demikian, tapi menampakkan bahwa seakan-akan jumlah pengikut yang besar itu sebagai ukuran berhasilnya ini benar tidaknya dakwah seseorang. Nah, Rasulullah SAW sudah menyebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas, nah, bahwa Nabi itu ada yang diantara mereka itu bahkan tidak punya pengikut sama sekali. Ada yang cuma satu atau dua orang atau tiga orang. Qala rahimahullah. Qala Allah Ta'ala, nah, fa akhbarahum wa amarahum bi zubdati ma ya'muruhum bih. Maka beliau pun menerangkan kepada mereka, memerintahkan mereka untuk melakukan sebagian dari yang Allah perintahkan kepada beliau. Faqala an ya'budullaha wattaquhu. Hendaklah kamu bertakwa, beribadah kepada Allah dan bertakwalah kepadanya. Inilah dakwah yang pertama sekali digelar disampaikan oleh para anbiya war rusul sejak Nabi Nuh alaihi salam yang pertama sampai ke Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan seluruh da'i yang mengikuti jalan para anbiya, inilah jalan, ini dakwah yang mereka sampaikan pertama kali. Seperti yang sering disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, At-Tauhid awalan ya du'at al-Islam. Tauhid yang pertama tadi, serukan kepada mereka menyatukan kalimat dengan kalimat tauhid. Bahkan Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita, diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, menyampaikan kepada ahlul kitab. Nah, ya ahlul kitab, qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Nah, untuk menyampaikan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah, tidak kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, kita tidak taati kecuali hanya Allah, kita tidak hanya yang merasa takut kecuali hanya kepada Allah, kita tidak hanya tunduk kecuali, kita tidak tunduk hanya kecuali hanya kepada Allah. Ini sudah beliau kepada ahlul kitab, ini yang beliau ingatkan kepada para duatnya, para sahabat yang menjadi utusan-utusan beliau, kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengutus Mu'adz ke Yaman, innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum. Nah, yani yashhadu an la ilaha illallah, yang makna itu. Nah, diingatkan Mu'adz bin Jabal, engkau akan mendatangi kaum sebagian dari kita. Maka yang pertama sekali engkau serukan adalah kalimat la ilaha illallah atau tauhid. Kalau mereka sudah menerima, baru yang lain-lain. Nah, kalau kalimat ini sudah diterima oleh siapapun dengan pengertian yang sebagaimana dipahami oleh Rasulullah SAW dan orang-orang musyrikin ketika itu, maka mudah untuk yang lain-lainnya. Mereka mudah untuk diajak bersatu, mudah untuk diajak mengikuti sunnah, mudah untuk perintah-perintah Allah yang lainnya. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz, kalau mereka sudah mentaati engkau, menerima dakwah tauhid, baru terangkan kepada mereka hak-hak Allah. Baru mereka diajarkan, diingatkan tentang hak-hak yang lainnya. Setelah hak Allah, sholat, kemudian zakat. Dan diingatkan, mampu ini mudah untuk diingatkan. Dan ya wahdar ya yani hati-hati kamu taku apa namanya jangan ambil wa iyyakum wa makarim wa karim wa karamnya wa karaima amwalihim, hati-hati kamu jauhi harta mereka yang berharga ketika mengambil mengut zakat. Dan ya, jangan diambil harta yang mahal, yang sedang-sedang, tapi juga yang jelek dan yang wasat, yang pertengahan, tidak terlalu baik, kecuali kalau dia menyerahkannya dengan sukarela, kecuali dia dengan menyerahkannya dengan sukarela. Nah, jangan diambil, jangan dipaksa kalau dia tidak mau menyerahkan hartanya yang berharga. Diingatkan oleh Rasulullah, wattaqu da'watal mazlum, dan hati-hati dakwahnya, ini doa orang-orang yang terzalimi, karena tidak ada pembatas antara doa itu dan Allah. Memang pasti, hatta walaupun dia orang yang kafir, hatta orang yang kafir sekalipun, maka tidak layak, tidak pantas seorang muslim menjadi menzalimi, bahkan menjadi tidak berbuat adil bahkan terhadap orang yang kafir, musuh-musuh mereka sekalipun. Nah, ini yang pertama kali disampaikan oleh para anbiya, u'budullah wattaquh, u'budullah wa ati'un. Qala wa dhalika bi ifradihi ta'ala bi tauhid wal ibadah, yaitu dengan menjadikan hanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid dan peribadatan, mengkhususkan Allah, hanya Allah dengan tauhid dan peribadatan, dengan semua pengertian tauhid dan bentuk-bentuknya, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Wal bu'du anis syirki wa turukihi wa wasailihi, jauh dari berani kesyirikan, semua jalannya dan semua sarananya yang membawa seseorang itu kepada kesyirikan, baik itu dari ucapan maupun dari perasaan, sikap ataupun yang lainnya. Fa innahum min ittaqallaha ghafara dzunubahum, karena mereka kalau mau bertakwa kepada Allah, pasti Allah ampuni dosa-dosa mereka. Wa idza ghafara dzunubahum hasala lahum munajatan min adzab wal fawza bi thawab, dan kalau mereka Allah sudah mengampuni dosa-dosa mereka, niscaya mereka akan mendapatkan keselamatan dari adab dan beruntung mendapatkan pahala. Wa yuakhirakum ila ajalin musamma, dan Allah akan menunda, mengakhirkan mereka sampai pada waktu, artinya memberikan kesempatan hidup lebih panjang sampai waktu yang ditentukan. Ai yumatti'ukum fi hadhid dar, Allah akan berikan kesenangan kepada kamu kalau kamu mau bertobat kepada Allah, yakni beribadah kepada Allah dan meminta ampun kepadanya serta bertakwa kepada Allah. Allah akan memberikan kesenangan kepada kamu di dunia ini. Wa yadfa'u ankum al-halak ila ajalin musamma, dan menjauhkan kamu dari kebinasaan sampai pada waktu yang ditentukan. Ai miqdar al-baqa' fid dunya, seumur kamu di ini hidup di dunia. Bi qada'illahi wa qadarihi, semua itu dengan qada' dan qadar Allah. Ila waqtin mahdud, pada sampai pada waktu yang telah dibatasi. Laisal mata'u abadan, bukan kesenangan abadi. Fa innal mauta la budda minhu, karena kematian itu mesti akan terjadi. Wa li hadza qan, oleh karena itu Allah berfirman, inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar, sungguh ajal, ketentuan Allah itu pasti apabila sudah datang maka tidak akan mungkin bisa ditunda, tidak akan mungkin bisa diakhirkan walaupun sesaat, sekejap mata pun tidak. Lau kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui, lima kafartum billahi wa anattum al-haq. Nah, ketika kamu yakni kufur kepada Allah dan menentang yang yakni kebenaran, falam yujibu li da'watihi, dan tidak mau menyambut seruan doa dakwah beliau, wa lam qadu li amrihi, dan tidak mau tunduk kepada perintahnya, faqala syakian li rabbih. Nah, ketika mereka tidak mau menyambutnya dalam keadaan mereka menentang, bahkan yakni merendahkan, melecehkan, menganggap Nabi Nuh gila, atau bahkan menganggap yang beliau alaihi salam sebagai orang yang ambisius. Kalau yang ini mereka mengingkarinya, merendahkannya, menutup telinga ini telinga mereka dengan tangan-tangan atau jari-jari mereka. Bahkan setiap kali, diceritakan dalam sebagian riwayat, setiap kali mereka punya keturunan selalu mengingatkan, hati-hati dengan dakwahnya, hati-hati dengan Nuh. Cucunya pun juga demikian, dapatkan bagian nasihat, wasiat, terus berabad-abad. Sebenarnya mereka seakan-akan jadi sudah menang, jadi sangat bencinya dan sangat tidak suka dengan apa yang didakwahkan oleh Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh pun berkata, mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara, wahai Rabbku, sungguh aku telah berdakwah menyeru kaumku siang dan malam, falam yaziduhum du'ai illa firara, dakwahku itu ternyata tidak menambahi mereka selain mereka semakin jauh. ay nufuran anil haq wa iradan, mereka semakin jauh berpaling dari al-haq. Falam yabqi lidzalika faidah, falam yabqa lidzalika faidah, sehingga tidak ada faedah yang tersisa, tidak ada lagi manfaatnya. Li'anna faedah ad-da'wah ay yahsula jami'ul maqsud aw ba'dahu. Nah, karena ba'annya ini faedah dakwah itu tercapai semua tujuan yang diinginkan atau sebahagiannya. Ini sebahagiannya pun tidak. Sebahagiannya pun tidak, tidak tampak. Mereka tidak mau melihat, mereka tidak mau melirik, mereka tidak mau mendengarkan, bahkan tidak mau mungkin kalau orang-orang Quraisy, ya gambarannya orang-orang Quraisy dakwah Rasulullah mereka tentang. Mereka benci, mereka jauhi, tapi diam-diam mereka masih mau mendengar. Ini itu pun tidak. Yang demikian pun tidak. Mereka tidak mau memikirkan. Qala wa inni kullama da'utuhum li taghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum. Nah, wa asar wastakbaru istikbara. Setiap kali, nah, Nabi Nuh berkata kepada, sebagaimana diceritakan Allah di sini, setiap kali aku menyeru mereka agar engkau ampuni mereka, ai li ajli an yastajibu fa idza stajabu ghafarta lahum. Yani supaya mereka mau menerima dakwah tersebut. Kalau mereka sudah menerimanya, tentu engkau akan memberi ampun kepada mereka. Fakana hadza mahbu maslahati. Jadi dakwah itu sesungguhnya adalah, nah, kalau mereka doanya ini apa namanya, mereka menyambut itu adalah kepentingan mereka sendiri, untuk kebaikan mereka sendiri. Demikian sepanjang sampai kiamat, dakwah itu murni untuk kemaslahatan, nah, kita semua. Baik untuk yang menyampaikan ataupun yang mendengar dan yang mau menerima. Walakinnahum abau, tapi mereka enggan, illa kamadiyan ala batilihim. Selain, yakni keras kepala membangkang, tetap durhaka di atas atau di dalam kebatilan mereka. Wanufuran anil haq, dan semakin jauh dari kebenaran. Apa caranya? Ja'alu asabi'ahum fi adani. Mereka jadikan tangan-tangan mereka, jari-jari mereka menutupi telinga mereka. Hadar sama'i ma yaqulu lahum nabiyuhum Nuh alaihi salam. Takut mendengarkan apa yang disampaikan oleh nabi mereka Nuh alaihi salam. Wastaghshaw syabahum, wastaghshaw thiyabahum. Mereka pun menutupi muka-muka mereka, yakni tahuttu biha ghita'an yaghshahum. Jadi menyelubungi wajah mereka dari untuk melihat, tidak mau melihat Nabi Nuh, berpaling. Nah, ba'dan bu'dan 'anil haq, menjauh dari al-haq, wa bughdan lahu, dan benci kepada yang haq. Wasaru 'ala kufrihim wa syarrihim, terus tenggelam dalam kekafiran dan kejahatan mereka. Wastakbaru, menyombongkan diri 'alal haq, terhadap kebenaran. Istikbaran, fasharuhum izdada wa khairuhum ba'uda. Nah, semakin bertambah kejahatannya. Ini pangkal. Nah, kalau sudah ada kibir, nah, walaupun bahkan kalaupun dia misalnya terhadap yakni sudah berada di dalam kebenaran, misal sudah dalam menjadi seorang muslim dalam keadaan beribadah kepada Allah, kalau ini ada, kibir ini ada, itu tidak bermanfaat ibadah itu. Apalagi ini ketika mereka di dalam kekafiran. Dalam kekafiran lebih-lebih, semakin jauh, bertambah-tambah kejahatan mereka, dan kebaikan mereka pun justru semakin jauh dari mereka. Artinya tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan, tidak akan mungkin mendapatkan kebenaran dengan ketika sikap istikbar itu muncul di dalam hati, walaupun sedikit, apalagi kalau sudah berkembang semikian rupa. Wallahu a'lam. Bismillah. Thumma inni da'autuhum jihara. Kemudian Allah ceritakan lagi. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, sungguh, kemudian aku sudah mendakwahi mereka dengan terang-terangan. Ay bismiyasmak nabi musmain minhum kullahum. Ya, ini dengan memperdengarkan kepada mereka supaya mereka mendengar terang-terangan. Nah, thumma inni a'adantu lahum wa asratu lahum israra. Kemudian aku mengumumkan, ini terang, menyampaikan secara makni ini terang-terangan. Kemudian juga dalam keadaan israr, ini sembunyi-sembunyi. Kullu hadza hirsun wa nushun. Semua itu menunjukkan antusias dan nasihat beliau. Wa itiyanuhum na'am likulli babin yadhunnu an yasula minhu al-maqsud. Nah, semua itu mereka datang, yang beliau datangi mereka dari semua pintu, dari semua cara yang menurut mereka mungkin itu akan bermanfaat, mendapatkan tujuannya. Minimalnya mereka mau duduk bersama beliau. Tapi ini pun tidak. Wallahu a'lam. Bismillah. Baik, ini dulu insyaAllah kita teruskan barang. Nah, kesempatan lain. Wallahu a'lam. Bismillah.